Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat Isya wa Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi sunnatullah bahasanya seluruh dari anak Adam pasti tidak mungkin tidak untuk melakukan satu kesalahan, pasti melakukan satu dosa di dalam kehidupannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, qudwah kita, beliau alaihi salatu wasallam seorang yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, maksum, terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Beliau tetap memberikan contoh kepada umatnya untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu umatnya tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Dan beliau berikan qudwah begitu besar, begitu baik, disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan salah satu di antara mereka radhiyallahu anhum pernah menghitung dalam satu majelis, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menghitung istighfar Rasul SAW dalam satu majelis sekitar 100 kali dalam satu majelis. Ini Rasul SAW, seorang yang sudah dijamin tidak punya dosa, bersih dari dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita umatnya yang tidak ada rekomendasi, tidak ada jaminan untuk selamat dari yang namanya dosa dan pasti melakukannya. Lebih-lebih lagi untuk sering dan senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan kita. Terlebih sekarang kita berada di momen yang sangat tepat untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepadanya, memohon ampunannya. Diingatkan kembali bahasanya ini sudah masuk dari 10 malam yang terakhir. Maka riwayat-riwayat yang disebutkan tentang kesungguhan Rasul SAW di 10 yang terakhir ini sekian banyak. Digambarkan dikencangkan ikat pinggang beliau, sarung beliau, menunjukkan kesungguhan mujahadah beliau di dalam upaya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena ada satu malam yang Allah janjikan yang lebih baik amalan tersebut 1000 bulan daripada amalan-amalan yang lain dikerjakan di lain dari malam Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Maka kita harus bersemangat. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya kepada Rasulullah SAW ketika diyakini malam tersebut malam Lailatul Qadar, apa yang hendaknya dibaca. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang ini sebaiknya untuk kita amalkan. Dan kita tidak tahu mana malam-malam tersebut dari sisa 10 malam yang terakhir ini masuk pada nilai Lailatul Qadar, yakni Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka terkait dengan pemberian maaf, amalan pemberian maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah aku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Disebutkan perbedaan antara istighfar, taubat, al-afu, yakni permintaan maaf, yang Intinya ketiganya ini sama, permohonan hamba kepada Allah untuk diampuni dosa dan kesalahan dia. Hanya saja ada yang memberikan definisi kalau istighfar yang permohonan hamba untuk diampuni dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya tanpa bekas, sehingga seorang hamba seolah-olah tidak punya dosa lagi. Ini istighfar kepada Allah. Adapun taubat, yakni permohonan kepada Allah, memohon taufiknya supaya tidak terjatuh dalam dosa yang sama pada kali berikutnya, di masa mendatang, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Adapun permintaan maaf, yakni permohonan maaf kepada Allah supaya diampuni kesalahannya dan dibiarkan, maksudnya tidak diikob, tidak diberikan adab, tidak diberikan siksa. Dan ini semua lafadz-lafadz ini diajarkan oleh Rasulullah SAW di ayat tadi, permohonan maaf. Allahumma innaka tuhib, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Adapun lafadz-lafadz istighfar sekian banyak, Rasulullah SAW contohkan ada kalimat Allahumma firli, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, in Allahumma firli wa atubu ilaih, Rabbi firli, atau Allahumma firli Rabbi firli wa tub alayya, tadi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Adapun Allahumma firli wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. Sekian banyak riwayat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar kepada Allah SWT, karena dengan istighfar sekian banyak faedah, efek-efek positif yang akan diraih oleh seorang hamba. Permohonan ampun, taubat kepada Allah SWT. Adapun untuk taubat ini, para ulama memberikan syurut taubatan nasuha, yakni taubat seorang hamba dari dosa-dosa dia, terutama minal kabair, dosa besar, yang ini butuh padanya taubat, tidak cukup dengan istighfar. Adapun dosa-dosa kecil, cukup seorang beristighfar, insyaallah akan Allah ampun. Tapi yang namanya dosa besar, tidak bisa kecuali harus bertaubat kepadanya. Dan ini ada syarat-syarat yang harus dia lalui. Di antaranya adalah meninggalkan, yakni al-ikhlaq, meninggalkan dosa kesalahan tersebut, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Karena kemaksiatan yang dilakukan hamba ini tidak keluar dari dua perkara. Kalau dia tidak meninggalkan kewajiban, pasti dia melakukan satu keharaman. Maka taubatnya, yakni meninggalkan kemaksiatan yang pertama, yakni melakukan perkara yang diharamkan. Misalkan seorang ingin taubat dari khamr, melakukan perkara pelanggaran, perkara yang haram, maka dia harus meninggalkan, menjauhi dari khamr tersebut. Adapun seorang yang meninggalkan kewajiban, tidak sholat misalnya, maka taubatnya adalah dengan dia kembali melakukan sholat yang menjadi kewajiban dia. Ini yang pertama, meninggalkan kemaksiatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, an-nadam, yakni rasa penyesalan, ya, penyesalan yang dalam atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Karena seorang yang bertobat tanpa adanya penyesalan tidak teranggap sebagai taubat. Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubat, penyesalan itu adalah taubat. Dan dicontohkan Nabiullah Adam dan Hawa ketika melakukan salam, beliau berdua memohon kepada Allah dengan penyesalan yang sebenar-benarnya. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, Rabbana zalamna, ya Allah Rabb kami, kami telah melakukan kezaliman kepada diri-diri kami. Wa illan taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak pula merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Mengakui kesalahannya, zalamna anfusana, maka ini syarat yang kedua, penyesalan dengan sungguh-sungguh dari dosa yang ia lakukan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yakni seseorang itu punya azam yang kuat, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut untuk kedua kalinya. Seorang yang bertobat akan tapi masih ada pikiran nanti setelah bertobat akan melakukannya lagi, maka ini bukan tobat namanya. Maka harus ada azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk meninggalkan, menjauhinya, tidak mengulangi perbuatan lagi, tidak mengulangi dosa yang sama di kali berikutnya. Ini syarat yang ketiga. Dapat syarat yang keempat, apabila dosa ini terkait dengan hamba, yakni terkait dengan orang lain. Kalau itu terkait harta yang ia rampas, yang ia curi, maka harus dikembalikan pada yang berhak. Ini tobatnya. Yang kedua, apabila terkait dengan a'rad, kehormatan. Misalkan seseorang menghibai, yakni ngerasani bahasanya, membicarakan aib saudaranya, maka ini dijelaskan oleh para ulama dirinci. Ketika orang tadi tahu kita menghibainya, kita membicarakan aibnya, dia tahu, maka harus minta istihlal, yakni kehalalannya, minta maaf kepada orang tadi, karena dia sudah mengetahui kalau kita membicarakan aibnya. Akan tetapi ketika orang tadi tidak mengetahui kalau kita membicarakan aibnya, maka bimbingan para ulama, kita tidak perlu meminta maaf kepadanya. Tapi di mana kita pernah membicarakan aibnya, di situ pula kau bicarakan kebaikan-kebaikannya. Kau doakan maghfirah, yakni doakan ampunan. Yakni berdoa kepada Allah supaya dia diampuni. Berdoa kebaikan untuknya. Ini yang dibimbingkan oleh para ulama ketika ini terkait dengan kehormatan seorang muslim. Kemudian yang kelima, taubat tersebut harus pada saat yang masih diterima taubatnya oleh Allah SWT. Terkait dengan tiap-tiap individu, maka sebelum ghor-ghorah, yakni sebelum nyawa berada di kerongkongan, sebelum sakaratul maut, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafas hamba tersebut berada di kerongkongan. Kalau sudah ghor-ghor, yakni sakratul maut, maka pintu taubat tertutup bagi hamba. Atau secara umum, jika matahari belum terbit dari arah barat, yakni arah tenggelam, la yanqati taubah hatta tatla syamsu min maghribiha. Taubat akan terus disyariatkan sampai terbitnya matahari dari arah barat. Maka ini sudah tidak ada taubat bagi hamba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga di sisa waktu ini, insyaallah sekitar 8 hari lagi atau bahkan kurang, Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dari sisa waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang sebelumnya kurang dari sisi tilawah Al-Qur'annya, zikirnya kepada Allah, atau amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka kita tambah di hari-hari berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Wa barakallahu fikum ila huna. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.